rinduku menyatu. Biarkan cintamu, biarkan cintaku menyatu. Cinta adalah doa dari lubuk hati, dari dalam diri. Cinta adalah kita rela menderita untuk bahagia. Biarkan rinduku menyatu.